Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Inginkah engkau aku beritahu tentang paling besarnya dosa-dosa besar? Nabi Muhammad mengucapkan 3 kali, qalu, para sahabat Nabi menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Iya ya Rasulullah, kami ingin tahu." Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Al-isyraku billah." Menyekutukan Allah, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua ini digolongkan sebagai dosa yang amat besar. Dan yang pertama, menyekutukan Allah tidak akan diampuni. Dan yang kedua, berdurhaka kepada orang tua, ini mendekati dosanya orang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita koreksi diri kita, orang tua kita yang sudah baik kepada kita. Kenapa kita masih sering membentak? Tingkah laku kita, perilaku kita, dan Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqul lahumma uffin. Jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang menunjukkan engkau jenuh, tidak suka dengan orang tua. Kita semua harus koreksi diri, perilaku kita, kurang perhatian kita kepada orang tua, kecuekan kita kepada orang tua. Bentang-bentang orang tua baik kepada kita, akan tapi justru itu menjadikan sebab kita mengendengkan urusan kita dengan orang tua. Ketahuilah, seandainya pun orang tua ridho kepada kita, jika kita durhaka, Allah tidak akan ridho. Seandainya orang tua mengucurkan air mata darah untuk mendoakan sang anak, tapi anak itu durhaka, doanya tidak akan nyampe kepada anak. Mari kita koreksi, takutlah durhaka kepada orang tua. Ini adalah pesan kami untuk kami sendiri dan juga untuk sahabat semuanya. Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Radioku 107,9 FM Cirebon, inspirasi spirit hati.